وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد الحمد لله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kita berarti masih dalam bab yang menjelaskan tentang masalah sihir. Dan telah kita bawakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan kepada kita tentang peringatan Rasulullah kepada umat Islam akan sesuatu yang membinasakan. Kata Nabi, "Tanibu tab'ummu bihar." Tinggalkan dan jauhilah tujuh hal yang membinasakan dan menghancurkan. Ini menunjukkan bahwa ini merupakan perkara besar, bahkan dosa besar. Yang kemudian Rasulullah menyebutkan satu persatu dari tujuh hal yang menghancurkan umat beliau. Yang pertama adalah syirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sihir, dan yang ketiga adalah membunuh seseorang yang diharamkan darahnya tanpa hak. Kemudian juga memakan harta riba dan juga memakan harta anak yatim. Dan yang keenam adalah lari dari medan jihad tanpa ada alasan syar'i. Dan yang ketujuh adalah membunuh ataupun menuduh seorang wanita yang muhsanat, muslimat, mukminat dengan tuduhan zina atau perbuatan fahisyah. Dan ini bukan hanya khusus untuk tuduhan kepada para wanita muslimah, namun juga termasuk di dalam tuduhan terhadap kaum muslimin, kaum mukminin laki-laki, dengan tuduhan fahisyah tanpa bukti. Syahid dari hadis ini adalah menerangkan kepada kita bahwa di antara dosa besar yang Nabi peringatkan kepada umatnya adalah sihir. Kemudian kita lanjutkan apa yang beliau bawakan. Qala rahimahullah wa an Jundab marfu'an, dari Jundab bin Abdullah al-Bajali yang juga dikenal dengan Jundab al-Khair, marfu'an sampai kepada Nabi, haddu sahiri darbatun bisayf, bahwa hukum hajj bagi tukang sihir adalah dengan dipenggal, penggal lehernya dengan pedang. Rawi Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, wa qala as-sahih annahu mawqu'. Kata Imam Tirmidzi rahimahullah bahwa yang sahih hadis ini adalah yang mawqu', yang ini tidak sampai kepada Nabi, hanya sampai kepada sahabat. Dalam hal ini adalah Jundab bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di dalam asar ini menerangkan kepada kita tentang hukuman had bagi sihir, yaitu dibunuh, dipenggal dengan pedang. Demikian pula beratkan oleh beliau wafi sahih Bukhari an Dajalah ibni Abadah dalam Sahih Bukhari dari Dajalah bin Abadah rahimahullah qala, beliau berkata, kataba Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Umar bin Khattab telah menulis ya surat. Ya, kemudian di antara pesan beliau pada surat tersebut, ani qutulu kulla sahirin wa sahirah. Ya. Hendaklah kalian bunuh setiap tukang sihir, laki-laki ataupun wanita. Qala, kata Dajalah bin Abadah, faqatalna thalatha sawahir. Ya, maka kami pun berhasil membunuh 3 tukang sihir. Wasaha an Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, dan juga diriwayatkan ya pada riwayat yang sahih dari Hafsah ya bintu Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, annaha amarat bi qatl jariyatin laha suharatha fa qutila. Bahwa beliau memerintahkan untuk membunuh seorang budak wanita yang telah menyihir beliau. Ya, yang kemudian akhirnya dibunuh. Ya, budak wanita yang ternyata tukang sihir. Ya, wakadzalika saha an Jundab. Maka riwayat yang semisal ini pula telah sahih ya, dari sahabat Jundab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, an thalathati min ashabi nabi sallallahu alaihi, bahwa yang seperti ini ya, bahwa hukuman bagi para tukang sihir itu adalah dibunuh ya, ini diriwayatkan dari 3 sahabat ya, dari Jundab bin Abdillah al-Bajali, kemudian dari Hafsah ya bintu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, demikian pula dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dari sini menunjukkan bahwa ya, hukuman ini termasyhur ya, di dalam para sahabat. Ya. Dan ini adalah pendapat ya, sekaligus amalan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu, di dalam beberapa riwayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwa tukang sihir ya, hukumannya adalah yuktal wala yustatab, bahwa tukang sihir adalah boleh untuk langsung dibunuh wala yustatab ya, dan ya, tidak perlu untuk dimintai taubat ya, dan itu diambil dari perkataan Jundab bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu, bahwa as-sahir darbatun bis-sayf, bahwa hukum saj bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang ya. Maksudnya adalah bahwa hukuman saj yang sepatutnya ya, terapkan pada seseorang yang melanggar ya, atau yang melakukan pelanggaran syariat, apabila urusan yang telah sampai kepada penguasa ya, kepada hakim, kepada mahkamah, maka la yustatabu sawahibu ya, tidak perlu untuk dimintai taubat ya. Kenapa? Kalau sudah sampai urusan ke mahkamah ya, sehingga dalam kondisi bagaimanapun ya, orang tersebut berhak untuk dibunuh, berbeda dengan orang yang murtad. Ya, murtad secara umum kafir dia, keluar dari agama, maka seperti ini yustatabu ya sahibu ya, diberikan waktu ya untuk bertobat ya selama 3 hari ya. Maka ini perbedaan ya, antara hukum haj dan ya hukuman bagi selaku kekafiran. Nah, adapun hukum haji, apabila ya, urusannya telah sampai kepada mahkamah, ya, maka langsung diterapkan. Ya, langsung diterapkan. Dan tidak bisa hukuman tersebut terangkat, ya, maksudnya dibatalkan misalkan dengan taubat. Ya, misalkan seorang mencuri. Ya, dan barang yang dicuri sesuai dengan nilai yang dalam syariat berhak untuk diterapkan hukum potong tangan. Ya. Maka ketika urusannya, ya, kasusnya telah sampai kepada mahkamah, kepada hakim, maka hukumannya tetap diterapkan dan tidak bisa dibatalkan meskipun pelakunya sudah taubat. Yang berbeda kalau misalkan pelakunya ya sudah taubat sebelum urusannya kasusnya sampai ke mahkamah. Ini hukum haji. Ya. Nah, dan hukum haji ketika diterapkan itu bisa menjadi kafarah sebagai penebus dari kesalahan ataupun dosa yang dilakukan oleh ya, pelaku kejahatan tadi. Ya, berbeda dengan orang kafir. Ya, ada pun orang kafir ketika dia dibunuh ya karena dia murtad misalkan, ya maka bukan berarti dengan diterapkannya ya, pembunuhan terhadap orang kafir tersebut si murtad tadi menjadi penghapus dosanya, enggak. Ya. Ya, namun tetap statusnya di orang kafir murtad yang ketika sudah dimintai taubat kemudian tetap pada agama barunya, maka dibunuh ya, dan tidak berhak untuk disolati ya, tidak perlu dimandikan, bahkan tidak boleh dikubur di kuburan atau pemakaman kaum muslimin. Nah, demikian pula di dalam riwayat-riwayat yang kita sebutkan barusan menunjukkan bahwa praktek sihir ini telah ada di zaman Rasulullah SAW. Demikian pula terjadi di zaman para sahabat yang meninggal Nabi. Ini di zaman ya, atau masa-masa emas Islaman. Ya, kaum muslimin jaya dan berkuasa. Ya, namun tetap ya, yang namanya praktek sihir tetap ada. Ada yang mewarisi. Ya, ada terjadi antara manusia yang mempelajarinya, mempraktekannya, bahkan menyebarkannya. Dan lebih dari itu, mengajarkan kepada yang lainnya. Ya, dan ini merupakan ciri khas orang-orang Yahudi. Ya, praktek kekufuran. Ya, ya tentunya ya, di zaman kita lebih banyak lagi. Oleh karena itu, ya, negara kita sebagai kaum muslimin berhati-hati. Ya, dan berusaha untuk membentengi diri dari pengaruh sihir. Dengan secara rutin menyibukkan dengan perkara-perkara ibadah. Ya. Demikian pula menyibukkan dengan zikir, ya, wirid-wirid yang disyaratkan. Ya, baik pagi ataupun sore. Ya, demikian pula sebelum tidur. Ya, masuk rumah. Ya, singgah di sebuah tempat. Ya. Atau yang misalnya. Nah, kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala rahimahullah babun bayanu syai'in min alwa'is sihir. Ya, bab penjelasan ya, beberapa permasalahan tentang jenis-jenis sihir. Ya, dan ini merupakan cabang ya, dari bab yang sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah penjelasan tentang ya, hukum sihir, demikian pula orang yang mempelajarinya, demikian pula yang menyebarkannya, demikian pula hukuman bagi pelakunya. Ya, sekarang pada bab ini beliau akan menjelaskan tentang macam-macam sihir, ya, sekaligus tentang hukumnya. Ya, ada berhukumnya, ya, ataupun macamnya secara umum sudah kita sebutkan dahulu. Ya, bahwa sihir terbagi menjadi dua. Ada yang kufur dan ada yang kefasikan. Ya, adapun yang kufur, ya, apabila seseorang ketika mempraktekkan ilmu sihirnya dengan minta bantuan ya, dengan syaitan ya, dengan jin kafir, maka ini kufur ya. Adapun yang selain itu ya, dengan menggunakan ramuan-ramuan ya, atau racikan-racikan dari ya, dedaunan atau bahan-bahan tertentu, maka seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka ini tetap ya merupakan kefasikan dan perbuatan dosa besar ya, meskipun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, qala Ahmad alaihi rahmatullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Auf عن حيان ابن العلاء قال حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه. Jadi Imam Ahmad رحمه الله menyebutkan dari sanadnya ya, dari Muhammad bin Ja'far ya, dari Aw ya, dari Hayyan ibn al-Ala ya, dari Qatan bin Qabisa ya, dari ayahnya. Nah, dan ayahnya adalah sahabat yaitu Khabisa radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau adalah Khabisa bin Mufarid ya, al-Basri. Nah, kata beliau, annahu sami'a an-nabiyya alaihi salatu wassalam qaal, bahwa beliau mendengar ya, bahwa Nabi mengatakan innal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibt ya, bahwa sungguhnya al iyafah dan attarq serta tiyarah termasuk al jibt ya, kata Nabi. Dan melihat ini bahwa iyafah yang pertama, at-tarq yang kedua, dan at-tiyarah yang ketiga, ini minal jibit ya, termasuk al-jibit ya, termasuk al-jibit. Nah, itu termasuk sihir ya, termasuk sihir. Al-Qadhi Iyadh rahimahullah ketika menjelaskan tentang makna al-jibt, kata beliau, wal-jibtu fil asli al-shay'ul fasal alladhi la khaira fihi, bahwa pada asalnya ya, penggunaan dari kata al-jibt yaitu menunjukkan sesuatu yang gagal, yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Jadi yang kemudian istilah al-jibt ya, diperluas penggunaannya, dipinjam ya, untuk menunjukkan ma yu'badu min dunillah, ya, setiap yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian pula diperuntukkan untuk ya, para tukang sihir dan sihir itu sendiri. Ya, maka di sini Nabi sebutkan ada tiga istilah. Yang pertama iyafah, yang kedua at-tarq, yang ketiga tiarah. Ya, iyafah, tarq, dan at-tiarah. Berkata Auf, qala Auf, Auf yaitu menggunakan hadis ini, al-iyafah zajrut tayyir. Ya, al-iyafah yaitu mengusir burung. Ya. Nah, dan ini termasuk kebiasaan ya, orang-orang musyrik dahulu. Ya, mereka mengusir burung. Ya, dalam rangka untuk mencari sesuatu. Ya. Ibnu Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa mengusir burung ya, ini memiliki beberapa keadaan. Ya, terkadang burung tersebut diusir di soid, ya, untuk berburu, ya. Dan terkadang seseorang mengusir burung litasya'um atau tafra'um dalam rangka untuk ya, membuang sial, ya, atau ya, untuk menumbuhkan optimisme, ya. Walhasil, ya, ini termasuk kebiasaan mereka. Ya, tentunya yang dimaksudkan adalah yang kedua. Sebagian mereka mengusir burung karena tasya'um, ya, menganggap sial sesuatu. Wattarq dan attarq, ya, kata beliau, al-khattu bil-ard, itu garis yang ditulis di atas tanah. Dan itu biasanya simbol-simbol, ya, atau tulisan-tulisan yang diperuntukkan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan jin, ya. Dan itu termasuk trik mereka, ya, para dukun, ya, para ramal, para tukang sihir, untuk bisa bermalah, kemudian mendapatkan, ya, apa yang diinginkan dari jin yang menjadi kawannya. Ya. Kemudian Al-Jibtu, Al-Jibt berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Ranatu syaitan." Ya, yaitu ceritan syaitan. Ya, ceritan syaitan. Ya. Nah, alhasil ini ya beberapa hal dari yang disebutkan berkait dengan al-iyafah, wattar, mungkin pula qiyarah, ada pun qiyarah ma'ruf, yaitu menganggap sial sesuatu disebabkan karena sesuatu yang didengar, atau yang dilihat, ya, atau yang disaksikan. Ya, baik itu melihat burung, ya, atau melihat pemandangan sesuatu, ya, atau yang semisalnya, atau melihat sesuatu, yang kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang lainnya. Termasuk ziarah, ya, adalah meyakini dan menganggap adanya hari-hari kiamat, ya, bulan-bulan atas, ya, dan tahun-tahun musibah, ya, atau dengan istilah-istilah misalnya, ya. Nah, dan disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah terkait dengan al-jibt, yang ini merupakan bentuk sihir. Kata beliau ada rannatu syaitan. Al-jibt yaitu jeritan syaitan. Ranna yaitu asalnya adalah terangan, ya. Suara yang muncul, teriakan, ya, yang terkadang diiringi dengan tangisan, ya, karena sesuatu yang menyakitkan. Nah, dan disebutkan oleh Baqi Ibn Makhlad rahimahullah dalam tafsirnya, anna iblis ranna arba'a rannat, ya, bahwa iblis itu menjerit dengan empat jeritan. Ya, iblis menjerit, berteriak, ya, pada atau dengan lima atau empat jeritan. Yang pertama, ranatun hina lu'in, jeritan ketika dia dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ranatun hina uhbab, yang kedua adalah jeritan ketika dia diturunkan, dikeluarkan dari syurga. Ranatun hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah jeritan iblis ketika Rasulullah lahir. Ya. Waranatun hina nazalat fatihatul kitab, mungkin pula jeritan ketika Allah turunkan surat Al-Fatihah. Ya. Maka ini beratkan dari para ulama, diantaranya Baqi bin Makhlad rahimahullah, demikian pula yang lainnya. Ya. Empat jeritan iblis. Yang pertama jeritan ketika dilaknat. Yang kedua jeritan ketika diturunkan atau dikeluarkan dari surga. Yang ketiga jeritan ketika, ya, lahirnya Rasulullah. Dan yang keempat ada jeritan ketika diturunkannya surat Al-Fatihah. Diriwayatkan pula dari Sa'id bin Jubair rahimahullah tabi'i yang murid senior di antara murid-murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa iblis lamma lu'in taghayyarat suratuh. Ya. Bahwa ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka berubah bentuknya. Ya. Waranna rannatan fakulu rannatin minha ila al-umrati wa anha. Ya. Bahkan iblis menjerit dengan jeritan. Ya. Sebabkan karena ya, hal-hal yang mungkin dia benci sampai hari kiamat. Ya. Nah, dan setiap kali menjerit itu berubah. Ya, demikian menjelaskan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, lamma fataha Rasulullah maka tarana iblis wajtama'at ilaihi junuduh. Ya, ketika Rasulullah berhasil menguasai kota Makkah pada peristiwa yang masyhur Fathu Makkah, maka iblis menjerit. Yang kemudian berkumpullah ya mendatangi iblis pasukannya. Ya, dari kawanan syaitan. Ya demikian dua jin. Nah. Kemudian kata beliau isnaduhu jayyid. Bahwa riwayat ini sanadnya jayyid. Ya. Wa li Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi al-musnad minhu. Diriwayatkan pula ya oleh Imam Dawud. Abu Dawud dan Muslim bin Nasa'i Ibn Hibban di dalam sahihnya. Ya. Nah. Baik, di sini sudah menjelang isya. Insyaallah nanti cukup untuk di sini. Dilanjutkan pada pertemuan kita akan datang di bulan Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.